Konsultasi Syariah. Makan sesudah wudu. Pertanyaan: apakah makan sesudah wudu membatalkan wudu? Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Apakah makan bisa membatalkan wudu? Ada beberapa rincian tentang hukum ini. Pertama, makan daging unta. Ada hadis yang menegaskan bahwa orang yang makan daging unta disyariatkan untuk berwudu. Di antaranya hadis dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging kambing?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau kamu mau boleh wudu, boleh juga tidak wudu." Kemudian dia bertanya lagi, "Apakah saya harus berwudu karena makan daging unta?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, berwudulah karena makan daging unta." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? An-Nawawi menyebutkan, ulama berbeda pendapat tentang status makan daging unta. Apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat, makan daging unta tidak membatalkan wudu. Di antara yang berpendapat demikian adalah 4 khulafa ar-rasyidin. Sementara ulama yang berpendapat makan daging unta membatalkan wudu, di antaranya Imam Ahmad, Ishaq bin Rahuyah, Yahya bin Yahya, Ibnul Mundir, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hafidh Al-Baihaqi Al-Syafi'i. Syarah Sahih Muslim. An-Nawawi juga menyebutkan sejumlah sahabat yang berpendapat bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu. Insyaallah, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat kedua, bahwa makan daging unta bisa membatalkan wudu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis Jabir bin Samurah di atas. Kedua, makan makanan yang dimasak. Ada beberapa hadis yang memberikan kesimpulan hukum berbeda terkait makan makanan yang dimasak. Terkait makan makanan yang dimasak, apakah membatalkan wudu ataukah tidak? Kita akan simak hadisnya masing-masing. 1. Hadis yang mewajibkan wudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya harus wudu karena makan makanan yang tersentuh api. Hadis riwayat Muslim. Keterangan. Yang dimaksud makanan tersentuh api adalah makanan yang dimasak dengan cara apapun. Mur'atul Mafatih. Kemudian hadis dari Ibrahim bin Abdullah bin Qarid bahwa beliau pernah melewati Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang sedang berwudu. Kemudian Abu Hurairah bertanya, "Tahukah kamu kenapa saya berwudu? Karena saya baru saja makan keju. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, berwudulah karena makan makanan yang tersentuh api." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan yang lainnya. Selanjutnya, kita sebutkan hadis yang kedua yang tidak menganjurkan wudu setelah makan. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Saya pernah menghidangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sepotong roti dan daging, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu beliau wudu dan salat duhur. Kemudian beliau meminta dibawakan sisa makanannya tadi, lalu beliau memakannya. Kemudian beliau salat sunnah tanpa berwudu. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Kemudian hadis dari Amr bin Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong daging kambing dengan pisau untuk dimakan. Kemudian datang waktu sholat, lalu beliau letakkan pisau itu, kemudian sholat tanpa berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian keterangan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aturan terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu karena makan makanan yang dimasak. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Apakah membatalkan wudu? Ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas. Sebagian mengkompromikan kedua hadis itu. Dan mereka berpendapat bahwa hadis yang memerintahkan untuk berwudu karena makan makanan yang dimasak dipahami sebagai perintah anjuran. Sehingga makan makanan yang dimasak tidak membatalkan wudu, namun dianjurkan untuk wudu. Fikih sunnah. Ada juga yang memahami bahwa hadis Jabir menjadi nasikh atau menghapus hukum hadis yang memerintahkan wudu karena makan makanan yang dimasak. At-Tirmidzi dalam sunannya, setelah menyebutkan hadis Jabir, beliau mengatakan, inilah yang diamalkan oleh mayoritas ulama di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, dan generasi setelahnya. Seperti Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Mereka berpendapat tidak perlu wudu karena makan makanan yang dimasak. Itulah hukum terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah ini adalah hadis yang menghapus hukum untuk hadis pertama, yaitu hadis perintah wudu karena makan makanan yang dimasak. Jami' At-Tirmidzi. Insyaallah, pendapat kedua inilah yang lebih mendekati kebenaran. Ketiga, selain jenis makanan di atas. Selain unta dan makan makanan yang dimasak, seperti buah-buahan atau makanan yang dimakan tanpa dimasak, tidak ada kewajiban berwudu. Karena hukum asal bukan pembatal wudu, kecuali ada dalil bahwa itu membatalkan wudu. Demikian, Allahu A'lam.